apakah ingatnya aku saiki kue lungo lenjani janjimu tinggal ke lorone jero toto ora masalah. Lambemu sing lames kawe atiku keiris kapakal aku nangis marko kuwi wis dikaris terus nomu koyo telo anane mung nyarati isone kawe loro loro nining jero ati. Rasas panang rano kue aku ayam kure rasas panang rano kue aku senang terus nunggu es luntur aku tak bingung ketimbang gawe hatiku aco. Aku senang orang asal.